Konsultasi Syariah. Doa buruk dari orang tua, apakah mustajab? Pertanyaan. Saya memiliki orang tua yang temperamen. Seringkali saat marah terucap kata-kata doa keburukan untuk anaknya. Padahal sang anak sama sekali tidak bersalah. Saya takut dengan doa itu. Apakah doa seperti ini mustajab? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita semua menyadari bahwa orang tua memiliki hak yang tinggi atas kita. Kita berkewajiban untuk bakti dan patuh kepada mereka selama yang mereka perintahkan adalah kebaikan. Walaupun sikap orang tua, seperti yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, ini tidak menggugurkan hak mereka atas kita sebagai anak. Maka kami menyarankan, carilah suasana yang pas untuk mengobrol santai dengan orang tua Anda. Sampaikan curhatan berkaitan masalah Anda dengan mereka dengan bahasa yang santun. Tampakkan sikap penghormatan dan kasih sayang. Berkenaan doa buruk dari orang tua. Pertama, pada asalnya doa orang tua untuk anaknya adalah mustajab. Ini berlaku jika doa itu diucapkan dengan ikhlas dan kesadaran, tidak dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Kemudian kepada sang anak yang sangat durhaka kepada ibu bapaknya. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada tiga doa yang pasti terkabul. 1. Doa buruk orang tua kepada anaknya. 2. Doa musafir. 3. Doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Kedua, meski demikian, Rasulullah SAW melarang para orang tua mendoakan keburukan untuk buah hatinya. Beliau SAW bersabda, yang artinya, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian atau anak-anak kalian atau harta kalian. Jangan sampai kalian menempati suatu waktu yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta sesuatu, lantas Dia kabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Jika doa itu terkabul, satu saja kemungkinan rasa yang akan kita alami, yaitu penyesalan. Adanya ancaman berat yang berbunyi, jika saja doa itu menepati waktu mustajab, Allah akan kabulkan doa itu, sehingga yang terjadi hanya penyesalan. Menunjukkan bahwa larangan dalam hadis di atas bermakna haram, sebagaimana disimpulkan demikian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, doa-doa keburukan seperti ini hukumnya haram, karena bisa jadi menepati saat Allah mengabulkan doa, sehingga itu terkabul. Syarah Riyadus Salihin. Ketiga, doa buruk dari orang tua untuk anaknya yang diucapkan saat marah tidak Allah kabulkan. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalilnya adalah ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Imam Qatadah menerangkan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang seseorang yang mendoakan buruk untuk diri atau hartanya. Dia berharap doa buruk itu segera dikabulkan. Fathul Bari. Imam Mujahid rahimahullah juga memberikan penjelasan senada, kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, maksudnya doa seseorang yang dipanjatkan untuk anak atau hartanya saat dia marah, ya Allah, jangan engkau berkahi dia, laknatlah dia, atau doa buruk yang lainnya, maka pasti diakhiri umur mereka. Maksudnya, dia akan binasa karena sebab doa itu, dan bisa mati karena disebabkan doa buruk itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam tafsir Quran Al-Azim, Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan keterangan, pada ayat ini, Allah mengabarkan tentang kasih sayang dan kelembutannya kepada para hambanya, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa mereka jika mereka berdoa buruk untuk diri, harta, atau anak-anak mereka saat kondisi mereka sedang marah. Allah mengetahui bahwa doa itu mereka ucapkan tanpa kesengajaan menginginkan terkabulnya doa itu. Oleh karena itu, tidak dikabulkan, sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang. Tafsir Ibnu Katsir. Keempat, jika sang anak tidak durhaka, dia sudah berusaha berbakti kepada orang tuanya, kemudian mendapat doa buruk dari orang tuanya, maka Allah tidak akan kabulkan doa tersebut. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah, diterangkan, bila anak sudah berbakti kepada orang tuanya, dia berbuat baik kepada keduanya, sementara dia mendapat doa buruk dari bapak ibunya, maka doa yang seperti ini statusnya adalah kedzaliman kepada anak, atau kebencian yang tidak dibenarkan. Maka doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan insya Allah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, doa akan selalu dikabulkan selama tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.